Dari Aang di Sadahayu Majinang. Apa hukumnya mengawini wanita yang sedang hamil? Hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah berdasarkan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dalam surat At-Talaq, wanita-wanita hamil iddah mereka, yang masa menunggu tidak boleh dinikahi sampai mereka melahirkan. Kalau sempat terjadi pernikahan, maka harus dipisahkan, ya, dan menikah kembali setelah melahirkan.